مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا سورة النساء الآية 86 سورة النساء آيات 86. Yang artinya wa idza huyyitum bitahiyyah, kalau kalian diberi satu penghormatan berupa salam penghormatan, apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya. Au rudduha, ataulah balaslah dengan semisalnya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatunya maha menghitung, menghisab. Umar, apa artinya tahiyah? Mana buku tulis? Abdurrahman, diartikan apa tadi? Tahiyah. Wa idza khuyyitum bitahiyatin. Apa tadi? Tahu tahiyat akhir? At-tahiyatulillah. At-tahiyat jamak min tahiyah. Salam penghormatan. Qala rahimahullah ta'ala fi tafsiri hadhil ayah, at-tahiyatu ya lafdu sadiru min ahadil mutalaqiyain. Mutalaqiyain. At-tahiyat adalah lafaz yang berasal dari salah seorang orang-orang yang bertemu, yang saling bertemu. Tahiyah adalah lafaz yang berasal dari seorang yang saling bertemu. Ala wajil ikrami wa du'a, dalam bentuk pemuliaan dan terkandung doa. Wa Wa ma yaqtarinu bidzalika lafdu wa ma yaqtarinu bidzalika lafdi min bisasyatin minal basyasyati wa nahwiha. Dan apa yang mengikuti dari pengucapan lafaz tersebut berupa wajah yang ceria dan yang semisalnya, sambutan yang hangat, ramah, ini disebut tahiyah dalam bentuk ikram buat doa memuliakan dan mendoakan. Qala rahimahullah wa a'la anwa'it tahiyyah ma warada bi syar' minas salami ibtida'an wa raddan. Maka dari jenis-jenis tahiyat, salam penghormatan yang paling tinggi nilainya adalah apa yang disebutkan oleh syariat, yang dituntunkan oleh syariat berupa assalam, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dimaksudkan. Ini adalah a'la anwa'it tahiyyah. Macam tahiyat yang paling tinggi nilainya yang disebutkan oleh syariat, ibtida'an wa raddan, baik yang memulai maupun yang menjawabnya, memulai salam dan menjawab salam. Fa amara ta'ala al-mu'minin annahum idza huyu bi ayi tahiyyatin kanat ayarudduha bi ahsanin minha lafdan wa bisasyatan wa bisa wa basyasyatan. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman bahwasannya mereka apabila diberi salam penghormatan dengan salam bagaimanapun bentuknya, assalamualaikum ini minimalnya, atau yang pertengahan assalamualaikum warahmatullah, atau yang paling afdolnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tuntunannya adalah ayarudduha bi ahsanin minha, untuk menjawabnya dengan yang lebih baik, untuk menjawabnya dengan yang lebih baik, baik secara lafaz maupun secara keramahan. Nah, secara lafaz yang lebih baik misalnya kamu diberi salam assalamualaikum, kamu menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullah, maka ini jawaban yang lebih baik. Nah, dia mengucapkan salam dengan ramah, dengan senyum, maka kamu juga yang lebih baik. Kamu dengan ramah dan senyum, dia senyumnya sedikit sempit, kamu senyumnya sedikit lebar. Nah, maka itu lebih baik. Dia sedikit kurang ceria, kamu lebih ceria. Maka ini lebih baik. Karena apa? Tahiyah itu adalah salam yang ada terkandung padanya penghormatan dan mendoakan kebaikan. Kamu nyatat apa? Talha. Kumpulkan nanti catatannya. Kata beliau, ayaruddha bi asan min halafdan wa bashashah, maka hendaknya menjawabnya dengan yang lebih baik dari salam yang dia terima, baik secara lafaz maupun secara keceriaan wajah. Au mislaha fidalik, atau minimalnya adalah sama. Sama. Kamu diberi salam, assalamualaikum. Maka kamu jawab dengan waalaikumsalam. Ahmad, ta'al. Dafa, ta'al. Hanif, ta'al. Maju, coba sini. Kamu diberi dengan salam yang nilainya 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka minimalnya kamu juga menjawabnya assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kamu diberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, kamu jawabnya waalaikumsalam, kamu belum melaksanakan ayat ini. Kamu belum melaksanakan ayat ini. Kenapa? Ayat ini adalah menuntunkan untuk menjawab dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Kalau semisalnya orang yang salam ke kita, assalamualaikum warahmatullahi, kamu menjawabnya waalaikumsalam, berarti kamu ya masih kurang. Kalau yang mau semisal, waalaikumsalam warahmatullahi, atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ikhwan. Dan dalam hal kebaikan kita jangan bakhil. Kesempatan longgar, waktunya longgar. Beda kalau ketemunya itu sekejap, misalnya pas naik motor, assalamualaikum. Nah, memang sempit, sekedar papasan. Nah, ini bisa jabat tangan, ya. Kurang terbiasa kita cuman assalamualaikum begitu saja. Ini waktunya longgar, kasih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terhitung 30. Tanggung jawabnya juga dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak ada tambahan saya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Maka ini tidak ada tambahan dong, wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa fadluh. Misalnya, lebih lagi enggak ada. Nah, maksimal 30. Enggak boleh nambah yang dituntunkan syariat. Kan katanya lebih baik. Ya, maksimalnya ukuran baik sudah 30. Kalau mau tambah baik, 6, lebih ramah kamu. Enggak usah ditambah-tambahin. Sebagian orang mau mengamalkan ayat tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, karena yang salam masih bujang misalnya. Nah. Dan yang macam. Maulana. Apa tuntunannya? Menjawab salam yang lebih baik atau yang semisal. Menjawab tapi masih kurang juga berarti kamu terjatuh dalam larangan. Wa yukhadu minal ayati al-karimati al-hassu ala ibtida'i salam wa tahiyyah min wajhain. Diambil faedah dari ayat yang mulia ini dorongan untuk memulai salam dari dua sisi. Justru dianjurkan adalah memulai salam dari dua sisi. Karena sebagian ada keliru memahami salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Dari sisi nauiyah, jenis hukumnya, berarti kalau wajib itu kan lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada sunnah. Saya gak usah salam, saya gak usah memulai, saya jawab aja, karena jawab itu yang wajib. Yang memulai kan sunnah. Saya mengatakan demikian. Ini salah, memahami yang demikian salah. Akhirnya dia nunggu jawabnya aja. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi, saya nunggu jawab aja. Karena kalau jawab itu ada peluangan yang lebih baik. Misalnya dia nanti salamnya, assalamualaikum. Saya ada peluang yang lebih baik dengan jawaban, waalaikumsalam warahmatullahi. Dia dapat 10, saya dapat 20. Atau saya akan menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat 30. Jadi orang yang menjawab, peluangnya lebih banyak. Maka saya akan nunggu sebagai pihak yang menjawab saja. Dia enggak pernah memulai salam. Ini ada pemahaman yang keliru. Lihat, kata beliau, justru dari ayat ini adalah dorongan, anjuran untuk memulai salam, untuk memberikan tahiyah, salam penghormatan terlebih dahulu dari dua sisi. Ahadihima, sisi yang pertama, annallaha amara biraddiha bi ahsani minha au mislaha. Wadhalika yastalzimu anna tahiyatal matlubata syara'an. Bahwasanya Allah memerintahkan untuk menjawabnya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Yang demikian berarti menuntut bahwasanya tahiyat, mengucapkan salam terlebih dahulu, itu adalah dituntut secara syar'i. Ustaz sambil ngajar ambil CCTV-nya jalan ini. Kalau kedapatan ngobrol, awas. Justru Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjawab. Ini menunjukkan berarti memulainya itu adalah perkara yang dituntunkan oleh syariat. Kalau tidak dituntunkan untuk memulai, enggak akan diperintahkan untuk menjawab. Menunjukkan pentingnya untuk memulai sehingga harus dijawab. Nah, sisi yang pertama. Asani yang kedua, ma yustafadu min af'ali tafdil wa huwa ahsan. Diambil faedah dari adanya penyebutan fi'il tafdil di situ. Af'alu tafdil. Yaitu kalimat ahsan. Ad-dalu ala musyarakati tahiyyah. Ini menunjukkan bergabungnya kedudukan tahiyyah tersebut wa raddiha dan jawabannya bil husni. Baik. Nilainya sama-sama baik. Memulai itu juga baik, menjawabnya juga baik. Maka dituntunkan untuk menjawab, jawablah yang lebih baik. Berarti tahiyat itu sendiri adalah baik. Maka dituntunkan, jawablah yang semisal baiknya atau lebih bagus, yang lebih baik. Sehingga memulai itu adalah baik. Kama wal aslu fidali. Sebagaimana hal yang demikian adalah asal. Nanti akan kita sebutkan beberapa tuntunan. Ada tuntunan-tuntunan yang kita lebih baik untuk tidak salam. Ya. Di perkecualikan dalam beberapa keadaan. Begitu juga menjawabnya. Dituntunkan untuk kita tidak menjawab pada beberapa keadaan. Juga dituntunkan sebagian saja yang menjawab. Ya. Khususnya di majmu'ah, di kumpulan, kumpulan seorang. Ada yang masuk, assalamualaikum. Ya. Enggak perlu semuanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Satu, dua, itu sudah mewakili misalnya. Nanti akan kita sebutkan. Makanya itu yang biasa kalau dihukumi dalam hal ini sama. Ya ini misalnya di grup WA. Ada yang salam, assalamualaikum. Semuanya jawab, waalaikumsalam. Satunya, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Full. Ini enggak ngerti. Ya. Ada yang, Ustadz kok enggak jawab-jawab ini ya? Gimana sih enggak ngamalin ayat ini Ustadz? Itu majmu'ah cukup diwakilin. Nah, kalau semuanya jawab, grupnya 90 orang ya 90 jawab. Full. Nah, cukup diwakilin, ibaratnya demikian. Nah, nanti akan kita sebutkan. Insyaallah Ta'ala beberapa tuntunan tentang dalam hal salam. Yang utama diambil faedah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Rahman bin Nasir Asy-Syiddi rahimahullah Ta'ala. Ayatnya besok harus dihafal. Siapa yang saya tunjuk sudah hafal ayatnya. Ya. Naktabi hadzal qadar subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.